Masih di Solidario, Solidaritas Lewat Radio. Ini tadi kita sempat mendengarkan, dua kali mendengarkan dari Somba Nusa. Itu Wim yang terakhir judulnya apa? Hansina. Nah, berbicara tentang tanah, kemudian musisi-musisi yang juga berbicara tentang tanah, kemudian di RK juga ada lagu Merdeka ya. Merdeka kita kemarin sempat bicarain itu. Tetap di sini juga banyak sekali musisi-musisi termasuk Somba Nusa. Nah, sebelum nanti ke RK, tapi saya juga mau tanya dulu nih ke Bim-Bim nih. Karena kita dengar Somba Nusa ini banyak sekali berbicara tentang tanah, bahkan yang barusan itu lagu yang terakhir ini sangat lugas sekali dia ngobrol tentang tanah kan ya. Gimana nih pendapatnya Bim tentang konflik-konflik tanah yang kamu lihat, misalkan di Kulon Progo, kemudian di Kendeng, kemudian kemarin habis tur ke Ambon juga kan, di sana juga ada konflik agraria juga di sana. Itu gimana nih kamu sebagai sebagai musisi, ini adalah cara kamu menyuarakan apa yang apa perlawananmu itu kan, apakah perlawananmu itu seperti apa dengan sebagai kamu musisi atau gimana? Terima kasih sebelumnya. Kalau saya secara pribadi ya menganggap musik saya, kalau pada tahu Anti-Tank di sini. Anti-Tank itu provokator agen lewat karya-karya visualnya. Ya mungkin saya juga ingin mengatakan bahwa saya pun provokator agen gitu dalam musik. Karena saya secara pribadi orang yang juga merasakan konflik tersebut. Konflik-konflik agraria yang banyak terjadi di Indonesia, di tanah saya sendiri. Dan tadi bukan tur ke Ambon, saya pulang. pulang kampung namanya. Oke. Sorry. Dan di biar di dan di apa ya? Bahkan sebelum terlibat cukup aktif di permasalahan-permasalahan agraria yang kerap terjadi ini, dulu juga sempat domisili di Malang dan itu mungkin menjadi aktivitas harian saya juga, sehingga saya berpikir ketika ada kawan-kawan lain yang mungkin bisa lebih aktif dan lebih bisa apa secara sistematis membicarakan hal-hal tersebut, saya mungkin bisa bantu di sini nih, artinya mencoba mengenali diri sendiri dan yang walaupun musiknya juga enggak bagus-bagus banget, nadanya juga biasa-biasa aja. Tapi puji syukur ada juga kawan-kawan yang mau mengapresiasi itu dan sejauh ini teman-teman masih apa ya, masih merasa bahwa saya ini dicap sebagai musisi perlawanan. Musisi perlawanan. Tapi mereka juga enggak tahu bahwa melawan terus itu capek gitu. Makanya mungkin itu bisa menjadi apa ya, satu dorongan juga bahwa ketika kita sama-sama menyadari ini permasalahan, saya pikir kita bisa bergerak bersama. Mungkin itu saja. Oke, sempat tadi di sentia sama Bim-Bim dari sama Somba Nusa, di sini juga ada beberapa teman-teman yang hadir dari Solidaritas Kulon Progo, dari mahasiswa, kemudian ada juga tadi Anti-Tank. Mau tahu yang mana? Enggak, jangan, radio ini. Ada Regali, ada teman-teman yang lain, ada musisi. Nah, kemudian nyambung yang tadi tentang tanah hari ini, dan kemudian bagaimana banyak sekali musisi-musisi yang juga terlibat di konflik-konflik tanah menyuarakan perlawanan mereka melalui musik gitu. Seniman yang lain juga misalkan juga menyuarakan, ada yang apa, yang teater, yang seni rupa, segala macam hal. Bahkan tadi dijelaskan juga bahwa salah satu di Kulon Progo ini salah satunya melalui panggung-panggung budaya yang sering kita lakukan, panggung musik. Di musik selain Somba Nusa ada juga Sisir Tanah, ada juga di sini Degali, dan kemudian beberapa dari kota-kota lain juga ada yang menyuarakan konflik melalui musik. Nah, bagaimana sih menurut Efek Rumah Kaca, karena juga ada satu lagu Merdeka gitu yang kita enggak tahu nih apa yang kita tafsirkan sendiri. Ini kayaknya bicarain tentang tanah deh gitu. karena saya enggak tahu itu. Itu bagaimana melihat apa melihat seberapa kuat gitu loh musik dalam konflik tanah ini hari ini gitu loh. Karena kalau misalkan dulu kan di bukunya saya membaca tulisannya Mas Holil di buku apa musik dan peristiwa musik itu unjuk rasa itu kira-kira dulu ada apa John Tobing bukan sih John Tobing yang Darah Juang, lagu Darah Juang. Lagu Darah Juang itu sangat berpengaruh pada Mas 98 atau misalkan ini. Nah, hari ini bagaimana karena konflik hari ini yang terdekat itu adalah yang sangat kelihatan adalah konflik tanah di mana kita pergi ke mana pun di sana ada konflik agraria gitu. Nah, itu kira-kira gimana nih menurut Mas Holil pendapatnya tentang konflik tanah, kemudian keterlibatan juga musisi, keterlibatan aktivis dan seniman-seniman yang lain, kuat gak kira-kira hari ini? Gitu. Kalau menurut saya sebenarnya konflik tanah yang apa ya yang terjadi terus menerus gitu tanpa henti sebenarnya mirip sama korupsi kali ya, terjadi terus menerus tanpa henti. Tapi kalau kita lihat dari bagaimana media memberikan highlight terhadap antara kalau kita komparasi misalnya antara kasus tanah dan korupsi, tentu saja proporsinya lebih banyak kasus korupsi gitu. Itu kan menandakan sebenarnya kenapa kasus korupsi kayak sepertinya lebih menarik bagi mereka dan mungkin juga lebih menarik bagi pembacanya, pembaca media-media tersebut gitu. Dari situ mungkin kita melihat bahwa kalau publisitas permasalahan ini lebih ibaratnya lebih rendah dibandingkan dengan permasalahan korupsi, otomatis awareness masyarakat tentang permasalahan-permasalahan ini juga lebih rendah. Sehingga daya dorong kemungkinan orang-orang yang sangat jauh terkena implikasi dari permasalahan ini untuk terlibat di dalamnya lebih kecil lagi. Jadi benar-benar orang yang terpanggil aja tuh yang akan melihat adanya isu ini dan mau bergerak gitu. Selebihnya mungkin akan sekali lagi kalau dikomparasikan misalnya dengan kasus lain, apakah itu HAM atau korupsi, mungkin lebih populer gitu lah ya. Lebih populer korupsi dan HAM sehingga aktivisnya pun lebih banyak, sehingga musisi-musisi yang ikut menyuarakan pun lebih banyak musisi korupsi gitu kali ya. Walaupun sebenarnya sudah banyak musisi-musisi yang terus-menerus ikut terlibat dalam aksi-aksi perlawanan terhadap kasus-kasus agraria. Tapi berbagai macam faktor menyebabkan mungkin perlawanan kasus-kasus agraria itu jauh lebih mendem lah ibaratnya secara publisitas gitu ya dibandingkan dengan kasus-kasus lain gitu. Salah satu yang menurut saya cukup banyak di orang concern terhadap kasus sana yaitu kandeng kan, karena dia punya banyak hal juga gitu yang membuat orang punya keterikatan dengan kasus itu. Exposure soal ibu-ibu menyemen kaki itu jauh lebih performatif dibandingkan aksi-aksi teater di gedung-gedung teater, sehingga itu benar-benar menyentuh dan memaksa pemerintah untuk turun, untuk turun menyetop itu dengan mengundang mereka, padahal aksi Kamisan udah 500 kali aksi di depan istana nggak pernah diundang. Ini mereka takut dengan aksi performatif itu dan diundang untuk menyetop, paling nggak meredam mungkin keriuhan, apakah itu di sosial media atau di dunia nyata gitu ya, bahwa kasus Kendang ini bisa membuat orang tergerak untuk mengamati kasusnya dan ikut terlibat mungkin. Jadi dengan aksi performatif ibu-ibu yang mungkin juga memang didukung oleh banyak infrastruktur lain gitu ya, media mendukung, media televisi mendukung, aktivis-aktivis HAM juga banyak mendukung, sehingga terjadilah itu gerakan yang cukup mengganggu pemerintah gitu, sehingga pemerintah berusaha menegosiasikan apakah hasil akhirnya nanti sekarang ternyata mereka juga ya udah ada keputusan Mahkamah Agung, menang, diterbitkan lagi surat yang baru untuk pengelolaan pabrik semennya, dengan mereka punya macam-macam cara, tapi paling enggak ada satu titik yang kita tahu bahwa ada sisi berhasilnya nih, sisi berhasilnya kampanye ini. Nah, bagaimana kita berusaha merebut ruang-ruang itu sebenarnya yang penting, yang mungkin bisa dikontribusikan oleh musisi tanpa mengecilkan peran-peran aktivis-aktivis yang sudah melakukan itu, termasuk bukan hanya aktivis tapi korban-korban yang berubah menjadi aktivis yang bisa memposisikan dirinya, akhirnya gua akan terus mereka akan terus mengupayakan ini dan mereka layak juga kita sebut sebagai aktivis, karena selain korban akhirnya mereka juga keluar dari diri mereka yang hanya sebagai petani biasa gitu ya, misalnya ibu-ibu Kendang, mereka menjadi aktivis untuk terus-menerus memperjuangkan apa yang mereka anggap benar gitu. Jadi mereka itu punya peranan penting, tapi orang-orang lain yang ada di samping-samping peripheral dari kasus itu juga memberikan daya dorong sehingga membuat pemerintah merasa harus menegosiasikan ini dengan ikut apakah itu turun memberikan okay, kita ketemu Pak Presiden, dan beneran mereka diajak ketemu beberapa kali kalau nggak salah 2 kali, dan walaupun hasil akhirnya mungkin nggak terlalu menguntungkan buat mereka, walaupun keputusannya menguntungkan tapi akhirnya diterbitkan lagi gitu ya, saya belum tahu lagi hasil akhirnya, tapi paling nggak ada secerca harapan bahwa sebenarnya pertarungan wacana ini bisa kita paling enggak memberikan perlawanan yang seimbang dikit-dikit lah gitu. Jadi dari situ banyak pelajaran yang bisa kita petik, selain bahwa kasus tanah memang lebih enggak terasa buat orang-orang yang enggak pernah kena permasalahan itu gitu. Dibandingin kasus korupsi. Korupsi kan orang ke kelurahan aja bisa kena masalah, siaul gara-gara korup gue kena gitu. Tapi kalau tanah kayak jauh banget dari orang-orang yang memang enggak pernah punya permasalahan itu, enggak pernah punya imajinasi bahwa ada permasalahan itu. Oke. Yang lain mau bertanya, dan sebelumnya juga dulu dari teman-teman yang lain, dari Mas Popi, Mas Akbar. Gimana nih? Melihat ini. Ini yang barusan Nolil bilang nih. Kalau pribadi saya emang belum pernah juga sih ngalamin, apalagi yang Mas Bimi merasain ya. Makanya lagu-lagu yang dia bikin tadi juga semua liriknya, waduh, mengena. Karena dia langsung di tempat konflik ya. Ya, karena belum pernah ngalamin. Tapi ya paling cuman baca-baca yang terlihat di berita aja ya. Ya sebenarnya pokoknya asal masih ada atau siapapun itu musisinya ataupun aktivisnya sama-sama masih bergerak dan menyuarakan hal yang ini, dan hal yang ini makin masif makin banyak sih, harusnya bisa bisa merubah sesuatu. Paling enggak tadilah apalagi sekarang masalahnya Kulon Progo segala macam ini. Maksudnya ini kan perbudahan ya, si pemerintahnya tuh jadi mulai mau mendengar ya. Bukan mendengar aja sih, harus ambil aksi ya segera, karena ini sepertinya udah berlarut-larut, udah panjang. Ya mudah-mudahan makin banyak musisi juga yang akan concern. Berarti apa ya, musisi campaign-nya mesti lebih banyak lagi untuk orang-orang lebih tahu bahwa ini ada masalah. Dari Mas Popi sebagai warga Jogja sekali ya. Warga baru Jogja ini bagaimana melihat Kulon Progo atau misalkan dulu pernah cerita waktu di Kios aja, Kios juga menceritakan. Oh iya, jadi ya sebenarnya untuk masalah yang musik dan perlawanannya tadi sudah banyak lah ya sama Holil dan Akbar dijawab. Tapi ada juga sebenarnya pengalaman dulu saya kecil di Bogor sebenarnya. Sampai SMA lah ya, setelah itu udah mulai keluar Bogor sampai sekarang akhirnya domisilinya di Yogyakarta. Dulu memang sekitar 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu saya mendengar kabar bahwa ada satu landscape di Bogor yang sebenarnya terganggu sekali. Sebenarnya itu dia heritage banget untuk warga Bogor. Itu ada sebidang tanah, maksudnya memang yang ruang publik yang orang biasanya ya mereka selain untuk aktivisme juga berkeluarga, mereka piknik di situ, apa ada di satu spot di dekat Tugu Kujang Bogor yang memang trademarknya Bogor, itu dibikin sebuah bangunan tinggi niaga seperti hotel dan tinggi sekali, dan itu kayaknya jadi akhirnya merusak atau menggeser apa ya, heritage-nya itu. Jadi kayaknya kok malah sebenarnya untuk melestarikan si Bogor itu malah diizinkan hal-hal perizinan perkotaan untuk membuat niaga yang bisa mengganggu yang selama ini sudah terjadi gitu. Padahal sebenarnya tempatnya itu bagus banget, maksudnya udah terbuka kelihatan, dan kalau kita pagi-pagi jalan olahraga atau ya sekadar jalan-jalan di situ ngelihat pemandangan kota Bogor tuh, di situ spotnya bagus sekali, Gunung Salak tuh terlihat jelas sekali. Akhirnya dengan adanya ruko hotel yang perizinannya pun waktu itu sempat bermasalah karena memang si wali kota Bogornya juga sempat kena waktu itu, jadi kasus korupsi, dan sekarang tanahnya udah jadi, udah semuanya udah terbentuk baku, semua udah jadi kawasan niaga dan nggak bisa diapa-apain lagi gitu, dan itu kayaknya sangat sayang sekali. Sebenarnya jadi kayak apa ya, hilang juga romantismenya, kenangannya jadi tergeser, terganti gitu. Mungkin itu juga yang dialami dengan teman-teman di Temon gitu, segala macam. Jadi ya sebenarnya nggak tahu deh, hal-hal seperti itu memang sebenarnya harus diperjuangkan juga. Dan ya jadinya akhirnya kenangan masa kecil ngelihat di situ sebagai spot yang dulu memang suka main atau apa. Tapi terakhir memang untuk kegiatan beberapa aktivisme ada juga sebenarnya di tempat itu. Ada kayak perayaan Hari Bumi, ada beberapa komunitas di Bogor yang memang di situ, atau mungkin ada upaya untuk supaya tidak melakukan aksi lagi di situ atau apa, itu juga enggak tahu sih. Tapi ya disayangkan aja. Itu yang diceritakan mirip Jogja ya. Yang nilai budayanya luntur gara-gara banyak hotel gitu ya. Hotel besar-besar. Oke, bukan hotel itu loh, hotel-hotel tinggi Jogja Ora Didol. Iya. Oh iya, gitulah, ntar ngomong sendiri. Oke, dari teman-teman kali Ucok udah, teman-teman yang lain kali mau bertanya ya. Di sini ada sekitar 146 orang. Teman-teman langsung Mbak Fitra atau siapa gitu mau bertanya, ngobrol. Oke, ada Gali. Ada Gali ya. Gali ya. Oke, Gal. Di sini aja Gal, enggak nyampe Gal. Seolah-olah dipaksa ya. Makasih atas paksaannya. Ya apa namanya, saya tertarik sama tadi ya, apa ya namanya, konsep Ojo Chaos, yaitu ruang untuk bertemu bersama. Karena menurut saya pribadi gitu ya, untuk kasus tanah ini itu hal yang sangat pribadi, karena kita yang mengalami yang paling merasakan. Agak rumit untuk diimajinasikan oleh teman-teman yang di kota terutama ya, apalagi tidak bersentuhan dengan agraria dan lain sebagainya. Kalaupun tidak tersentuh masalah agraria, minimal dia pernah merasakannya sendiri. Jadi untuk saya pribadi gitu, masalah tanah itu sangat pribadi dan butuh kesadaran yang kolektif juga untuk sadar bersama lah ya, dengan adanya ruang seperti Ojo Chaos kayak kemarin gitu. Banyak teman-teman datang dan sebagainya. Dengan pertemuan-pertemuan seperti ini didengarkan teman-teman di luar dan lain sebagainya. Kadang kalau misalnya saya pribadi sebagai musisi, mungkin juga Bim-Bim, agak rumit untuk bicara tentang tanah gimana ya. Kadang kita tahu caranya gimana untuk apa sih namanya, bersolidaritas, tapi kembali lagi itu yang datang pasti yang sadar. Kalau korupsi kan semua orang merasakannya secara ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ini pelan sekali kalau agraria. Akhirnya dalam hati itu sering bilang, coba kalau RK yang bikin lagu mungkin ini akan berhasil. Atau misalnya band-band populer lainnya gitu. Kadang kepikiran Rara Sekar, terus apa sih namanya, Darah Muda dan lain sebagainya. Degali sekarang tidak seperti dulu. Ya, kadang ada ya kepikiran, mungkin waktu dulu pernah bikin lagu untuk apa namanya, konsentrasi pada pendidikan dan anak, pakai romantisme, justru lebih mengena. Apa saya salah seperti itu untuk apa membuat seperti ini gitu ya. Banyak ramuan-ramuan yang mungkin tidak ditemukan gitu. Sebetulnya masalah bahasa saja. Kadang-kadang kan kalau misalnya hal yang privacy, sangat pribadi, itu lebih menyentuh. Sedangkan yang kita bicarakan di isu tanah kebanyakan itu dendam kesumat lah. Ah tai gitu kan, apa namanya, tanah gue habis gitu kan. Dan itu kolektif yang habis, tapi orang lain tidak merasakan gitu. Jadi gak ada imajinasinya, apalagi kalau kelas menengah yang gak sama, mungkin tidak terimajinasikan ke sana gitu. Ya, saya harap sih baik dari musisi, dari individu, dari kolektif-kolektif ini apa namanya, memanfaatkan ruang tengah itu sendiri gitu. Misalnya kalau misalnya di Jakarta mungkin Ojo Chaos yang bisa seperti itu. Kalau misalnya di Jogja, kami sendiri masih nyari kali ya, Fer ya. Anti-teng, komunitas anti-teng. Ya, agak rumit. Ya akhirnya kayak gitu. Apa kalau misalnya ada buah pikiran dari Mas Holil, Mas Popi, Mas Akbar sendiri, terutama dari musik gitu ya, yang mengajak, ya, boleh kali ya misalnya sharing-sharing tentang itu. Kayak gitu aja sih. Soalnya kan sebenarnya sih kepikiran gitu. Ini pasti pribadi nih, tapi apa ya namanya, teuing kunaon gitu, liur pas nyeun mah gitu. Jadi pengen bla bla bla gitu, agak susah. Entah aransemen musiknya atau gimana nya, apalagi yang tadi sudah dibahas kan, apa namanya, musik selalu datang lebih dulu daripada lirik. Ya literasi selalu datang terlambat gitu. Kayak gitulah. Oke, mungkin karena waktu ya. Waktu sudah setengah satu. Apa ya kalau ngerespon Gali tadi? Sebenarnya buat orang-orang yang keluar dari tempat berpijaknya dia, misalnya kayak gini, kayak misalnya kayak kunci nih. Kalau dari jauh di kelihatan misalnya kunci sekarang jadi lebih aktivis ya. Apakah terus orang-orang yang lebih ke arah pop culture menjauh enggak dari kunci? Kan kita juga tarik menarik tuh antara itu gitu. Jadi semuanya musisi juga ketika buat lagu buat kadang-kadang mikirin itu gitu. Kalau buat Efek Rumah Kaca pribadi sebenarnya sampai sejauh mana lagu itu bisa memanggil kita. Terus kita berusaha untuk membuka pikiran kita dengan macam hal, berbagai macam caranya ya. Dan jangan sampai kita pengen bikin lagu itu ya karena lagu itu bisa jadi kendaraan kita jadi lebih populer. Jangan sampai gitu. Karena kalau enggak kita capek juga nyanyiin lagu itu terus menerus dimintain orang enggak ada jiwanya 20 kali, 30 kali, 500 kali itu pasti mau muntah. Tapi kalau kita punya jiwanya ke situ, itu akan meminimalisir kebosanan itu. Jadi kita juga ada apinya nyanyiin itu. Dan gimana caranya kita bisa sampai ke situ, kita bisa terpanggil, ya kita membuka diri sih. Seharusnya kita membuka diri. Sedangkan seniman-seniman, musisi-musisi mungkin juga banyak yang gak punya imajinasi itu, juga banyak yang gak mau membuka diri karena mungkin juga punya permasalahan lain dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin PR-nya kita bareng-bareng untuk yang udah sadar memberikan kesadaran itu, mencoba memberikan pengertian kepada orang-orang, kepada musisi atau kepada berbagai macam faktor. Kalau kita lihat misalnya kasus dari Kendeng yang bisa sangat populer gitu ya secara publisitas gitu, faktornya banyak sih, kayak bukan hanya musisi aja, desain juga banyak, orang-orang yang terlibat aktif dibantuin pro campaign-nya gitu ya, untuk aksi juga banyak. Terus faktornya kayaknya banyak banget, bukan hanya musisi. Jadi memang kalau mau ada upaya untuk menyebarluaskan pokok permasalahan yang terjadi di agraria juga bukan hanya ke musisi tapi ke banyak orang. Selain itu yang paling utama adalah ke masyarakat biasa yang memang tidak pernah terkena permasalahan itu sendiri. Mungkin kalau tadi musisi atau desainer atau orang-orang lain yang mungkin bisa menyebarkan permasalahan itu, menularkan kritisisme atau pemahaman terhadap permasalahan itu ke masyarakat luas, juga perlu diperkuat dari orang-orang yang udah tahu gitu, yang udah tahu masalahnya kalau menurut saya. Jadi karena memang kalau mau jujur dalam membuat karya, ya gak bisa langsung kita suruh sih memang. Orang kita suruh buat gitu, kayak memang gak ada soul-nya juga, rugi. Gak terlalu ini sih misalnya ya. Kalau mungkin memang Rara Sekar punya visi, tapi kalau dia pas gak kesitu, kadang-kadang kalau dipaksain juga gak kena juga gitu. Nanti akan ngeles-ngeles, lama-lama dia capek di interview terus soal lagu itu, akhirnya jadi itu gitu, gak menjiwai juga, akhirnya juga nggak terlalu berhasil. Misal banyak kasus kok, kompilasi lagu korupsi yang ngisi dibayar semua. Akibatnya ketika mau manggung berharap ada bayaran juga, ketika nggak ada bayaran tuh kayak setengah-setengah gitu ikut mempublikasikan kompilasinya gitu misalnya. Akibatnya ya begitu juga, mendem juga gitu. Tapi kalau dia organik, walaupun mungkin kita bisa berdebat apakah itu organik atau enggak dengan kita berkumpul begini, apakah ini organik atau bukan? Apakah kita meluangkan waktu ke sini itu settingan atau organik? Yeah. Itu kita bisa berdebat apakah itu organik atau enggak organik. Yeah. Tapi paling enggak lebih tulus sehingga okay, kita perlu bayar orang untuk biaya produksi mungkin ya. Tapi kalau untuk di luar itu nanti kalau enggak ada bayaran lu tetap mau enggak terlibat di dalam gerakan ini gitu. Jadi memang kita butuh orang, tapi kita juga enggak bisa selalu kalau musisi yang punya daya jangkau luas biasanya lebih komersial gitu. Terus kita berusaha, enggak apa-apa deh dapat orang yang komersial dulu, kita bayar dulu. Tapi lama-lama kalau kita gitu terus, ketika enggak ada bayaran juga nggak mau terlibat gitu. Jadi agak emang agak-agak tricky gitu. Jadi apa ya, kalau buat saya gitu ya, memang memperbanyak hal ini, memperbanyak menginjeksi info-info kepada banyak orang itu nggak ada jeleknya, terutama kepada mungkin orang-orang yang bisa membuat karya yang belum sadar atau belum terangkat pengetahuannya terhadap kasus tertentu gitu, sehingga mereka nanti mungkin bisa tergerak dan mungkin mau meluangkan waktunya untuk bikin karya yang terfokus pada permasalahan tertentu, misalnya agraria gitu ya. Jadi memang organik-organik enggak gitu, emang kita setting untuk kita ketemu orang itu, tapi kita enggak pengen memaksa dia langsung, lu bikin karya ini, enggak, lu harus tahu dulu permasalahan ini, penting buat lu, penyadaran buat lu, karena memang orang-orang enggak semuanya mungkin punya kesadaran yang sama. Kalau dari gua merespon Gali kira-kira gitu ya, mungkin ya memang memang harus ada gini-gininya dulu nih, ketemu-ketemu, ngobrol dulu. Nanti bisa apa namanya? Nanti bisa ada kemungkinan, oh ya kayaknya terpanggil untuk buat lagu segala macam. Ini kalau satu pertanyaan terakhir masih bisa kan? Oke. Bisa. Satu pertanyaan terakhir. Oh, ada tiga nih. Ntar di nanya sama aku aja. Ada siapa nih? Ini siapa nih? Ada 1, 2, 3. Oke, Mas Anang. Wow. Ini bertanya malah duduk, Mas. Gimana? Selamat siang. Iya, WA aja jawab. Nama saya Anang. Saya ingin bertanya sama teman-teman Efek Rumah Kaca mengenai kan banyak apa kasus-kasus entah agraria atau sosial politik itu kadang-kadang si pelaku atau perusahaan atau dalam hal ini bisa saja negara gitu menggunakan legitimasi berbagai pihak gitu, misalnya akademis kayak peneliti dan sebagainya. Terus ada juga seniman yang kita tahu kayak kasus di Kulon Progo ini kan Nia gitu kan, kuratornya sendiri sudah ada dan itu teman-teman kita di sekitar kita juga, termasuk seniman-senimannya juga sudah mulai dipilih, barangkali diantaranya salah satunya mungkin yang akan didatangi selanjutnya sama ERK ini. Ya. Tapi ya memang seperti itu, apa di luar masih berteman tapi dalam hal tertentu ada pilihan lain gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan sebenarnya bagaimana pengalaman ERK itu mengalami situasi-situasi seperti ini? Apakah ERK juga sempat ditawari atau dalam melihat konteks seperti ini itu bagaimana? Terima kasih. Aku sama kayak Mas Seneng. Gini, kalau aku ini kan menghadapi tahun baru dan tahun politik ya. Aku mau tanya soal bahwa hari ini kan perampasan ruang hidup dan sebagainya ini sudah tersistematis lah ya. Mulai dari perangkatnya, bahkan kalau Mas Anang ini udah sampai senimanya pun udah disiapkan dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira menurut Efek Rumah Kaca ini ke depan seperti apa kira-kira? Ada momen apapun itu kita maknainya ya, pemilu misalnya. Ini kan momen perubahan lah ya. Entah itu perubahan semakin kacau atau semakin baik dan sebagainya. Bagaimana kemudian ERK merespon ke depan? Karena kalau teman-teman teman-teman, akulah ya. siapapun rezimnya nanti yang akan memimpin, aku rasa ini akan sama aja gitu. Sedangkan tadi sudah dibilang ketika kita ngomong Kendeng misalnya, dia gerakan Kendeng misalnya, dia ini untuk dianggap sebagai gerakan aja, atau misalnya kalau ukurannya itu bertemu dengan Jokowi gitu kan, harus melalui proses-proses yang lama dan bertahun-tahun dan sebagainya baru bisa ketemu. Dan ini kan, ini pun belum selesai kasusnya. Aku rasa ini akan jadi cerminan kita bagaimana gerakan ini direspon sama rezim. Kecil sekali. Dia harus berjuang bertahun-tahun baru ketemu. Nah, ke depan ini seperti apa kira-kira ERK memandangnya, dan kita ini hendaknya seperti apa? Itu aja sih. Terima kasih. Terakhir ya. Siapa? Tadi kan di obrolan siang ini banyak banget berseliweran aku sih dengar kata politik ya, termasuk juga kalau dengar lagu merahnya ERK itu banyak juga kata politik di situ ya. Aku pengen nanya dan pengen belajar ini ya. Menurut ERK sendiri politik itu apa sih artinya? Arti politik bagi ERK. Terus apakah ERK setuju sama pandangan klasik bahwa politik adalah panglima? Itu aja. Oke, langsung aja ya. Saya tidak bisa menyimpulkan. Kalau dari yang terakhir dulu, politik. Kalau menurut kami sih politik ya upaya untuk melakukan, mendapatkan sesuatu dengan melakukan berbagai melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan sesuatu yang ada hubungannya dengan orang lain atau pihak-pihak lain selain dirinya dia gitu. Jadi memang sangat luas, termasuk di rumah juga ada politik, karena itu udah berhubungan antara keluarga gitu, misalnya ya, antara bapak, ibu, anak-anak, kakak, adik gitu. Jadi bukan hanya hubungan antara warga negara dengan negara gitu, tapi lebih ke upaya kita untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan menempuh apa yang kita inginkan, itu biasanya kita melakukan satu taktik politik gitu. Kira-kira itu sih. Terus kalau politik sebagai panglima, saya enggak menganggap, belum pernah memikirkan apakah politik bisa sebagai panglima, tapi bahwa politik direduksi perannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita coba saya coba untuk enggak menafikan itu gitu. Enggak menafikan bahwa politik enggak perlu, enggak, politik perlu. Kita perlu tahu politik. Itu sebabnya kita kayak selama 32 tahun disuruh jauh-jauh dari politik. Akibatnya setelah ada kebebasan orang bisa berpolitik ya, yang terlibat politik tetap orangnya hampir mirip itu-itu aja. Masih sanak saudaranya orang-orang lama, elit-elit lama, yang dikit-dikit yang baru-baru, yang muda-muda, yang dulunya mungkin aktif dan punya gagasan yang bernas, juga gak bisa terlalu banyak berbicara karena sistem politiknya masih pakai sistem lama yang hanya elit-elit aja gitu. Jadi tapi apakah gak ada gunanya orang-orang muda itu? Ya mungkin ada gunanya, mungkin kita perlu waktu yang memang lama gitu, karena kita memang cukup baru dalam hal berdemokrasi, sehingga gak bisa dibilang gak ada gunanya, tapi belum seperti yang seharusnya gitu kalau ya. Jadi proses politiknya, tapi pengen, buat saya karena kita mengikut apa ya, menggunakan sistem demokrasi yang harusnya semua rakyat ikut terlibat di dalamnya, bukan hanya 5 tahun sekali tapi setiap hari, kesadaran itu sih masih sangat rendah. Politik warga negara kita masih sangat rendah, keinginan warga untuk mengetahui apa saja haknya dan kewajibannya terhadap pemerintah, baik pemerintah kota, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, juga masih sangat rendah gitu. Jadi saya rasa pertanyaan politik sebagai panglima masih jauh untuk bisa sampai ke sana. Yang harus kita jawab adalah bagaimana kesadaran masyarakat bahwa politik itu perlu buat mereka untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Dia jadi nggak perlu ada jarak antara politik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Gitu. Selanjutnya pertanyaan kedua tadi, kalau digambarkan seperti itu, saya sangat setuju sekali karena memang pada kenyataannya seperti itu gitu. Pemerintah kalau menurut saya sangat tertebak langkah-langkahnya, misalnya mereka gak akan pernah menyinggung hal-hal yang ada hubungannya dengan tentara, nomor satu. Yang kedua mungkin polisi. Jadi ketika harus memilih, harus ribut sama tentara atau sama polisi, ya mereka akan memilih ribut sama polisi. Tapi kalau enggak harus milih, ya jangan ribut sama polisi dan jangan ribut sama tentara. Kalaupun akan ribut dengan polisi, nanti akan diadu lawannya tentara gitu, kira-kira. Tapi yang paling kuat tentara. Jadi emang ketika enggak ada dukungan dari tentara, ya ada, dijatuhin presidennya Gus Dur gitu ya, dengan berbagai cara gitu. Dia memberikan permohonan maaf karena kasus yang melibatkan tentara. Enggak ada dukungan, jatuh dia. Kalau itu terjadi sekarang, jadi kita enggak pernah ada kejelasan misalnya kasus-kasus yang ada hubungannya dengan tentara. 65 Papua, perebutan tanah lahan yang banyak dikuasai oleh tentara. 65 juga sebenarnya kan kasus agrarianya juga banyak, bukan hanya kasus pembantaian HAM, tapi perebutan lahan orang-orang, lahan-lahan yang dimiliki oleh orang-orang yang dibunuh itu juga banyak kan, sehingga itu menjadi aset-aset ya yayasan-yayasan gitu. Tapi apakah lalu kita dengan harapan yang kecil sekali tanpa kejelasan itu terus membuat kita kasus-kasus lain yang lebih sulit jadi makin kecil kemungkinannya untuk bisa mendapatkan porsi atau kejelasan atau kemenangan? Itu apakah terus kita gak melakukan sesuatu? Ya itu pilihan kita masing-masing sih. Tapi memang pada kenyataannya orang yang punya power aja gak berani untuk bisa, tuntutannya ada. Mungkin ya kalau kita lihat ketulusan misalnya, taruhlah Jokowi orang yang baik gitu. Orang banyak menyebut Jokowi orang yang baik. Tapi terus dia akan berhitung, kalau gua menyinggung masalah HAM yang akan menyinggung tentara gitu misalnya, dia lebih jatuh, dia akan gak dapat kekuasaan. Padahal dengan kekuasaan gua bisa melakukan banyak hal yang mungkin juga ada manfaatnya buat banyak orang. Akhirnya dia bermilih, okay deh gue gak usah ikut-ikutan ngomongin itu deh. Bayangin kalau yang gak punya hubungan dengan luka lama, dosa lama aja gak berani, apalagi yang punya bagian dari itu, yang menjadi bagian dari itu dulunya gitu ya. Jadi ada orang lagi bilang bahwa 2019 mungkin karena ini term terakhir akan beda gitu. Ya gak tahu juga. Itu sangat, kalau buat saya sih cukup pesimis sebenarnya pada kenyataannya. Tapi itu gak membuat kita gak melakukan apa-apa gitu. Jadi buat saya memang persis dengan melakukan banyak hal aja kendeng gak jadi apa-apa gitu. Ibaratnya mereka akan selalu mengupayakan terus. Apalagi yang lain-lain, berarti udah kita bubar aja sekarang gitu kan, bisa juga gitu. Tapi perlawanan di diri kita masing-masing kadang-kadang memang nggak mau diinjek juga, jadi akhirnya masih berusaha untuk gitu. Untuk apa? Ya mungkin nggak tahu juga untuk apa, karena udah jelas kekalahannya itu udah jelas gitu. Tapi paling nggak kita bisa berusaha untuk melawan gitu. Apakah melawan demi apa? Demi kepuasan diri, demi kepuasan apa? Mungkin kita nggak tahu juga, perlu kita terus cari gitu ya. Tapi paling nggak kita ada di sini saya rasa karena harapan sih, bahwa ada sedikit. Terus selain pertanyaan berikutnya dari Anang, semoga gak menjawab, tapi ya kira-kira ini. Sejujurnya peta per juga bisa ditebak bahwa upaya yang bisa kita lakukan ini juga pasti banget bisa dilakukan oleh yang mempunyai orang-orang yang mempunyai power lebih kuat dari kita. Orang kita aja bisa, apalagi mereka yang punya semua fasilitas itu. Sehingga ketika mereka menggunakan metode-metode yang sama, ya itu sangat bisa ditebak dan sangat bisa ditebak dan menjadi PR juga gitu. Permasalahannya adalah dia menggunakan kalau tadi misalnya ukurannya popularitas gitu ya, untuk bisa menyuarakan kasus ini lebih besar karena power dan segala macam, akhirnya dia bisa juga mencari seniman yang lebih apa, lebih ngetop, lebih banyak dikenal orang, sehingga penyebaran kampanye mereka jauh lebih masif dibandingkan upaya-upaya yang dilakukan oleh korban. Sebenarnya sejujurnya kami nggak pernah tahu secara detail kasus-kasus itu, apakah seseorang seniman besar sudah didekati untuk menyuarakan pihak yang lain. Tapi kalau kami pertanyaannya yang tadi, apakah Efek Rumah Kaca pernah atau gimana cara meresponnya, kami belum pernah sih, sejujurnya belum pernah didekati oleh pemerintah. Kalau korporat, ya nggak bisa dibungkiri kami banyak main untuk perusahaan rokok karena mereka ya banyak mengadakan event-event tertentu gitu. Kami masih menjadi perdebatan juga di diri kami sendiri bahwa sampai kapan kami harus ikut di dalam situ. Karena di dalam pertarungan wacana misalnya, apakah rokok bisa ikut menampilkan musik-musik juga terus bergoyang gitu. Maksudnya tarik mundur, kalau di luar negeri udah gak ada rokok, tapi di perusahaan-perusahaan lain juga mungkin hanya ganti merek aja. Tapi orang-orang ngumpulnya di situ. Kalau kita menghindari itu juga justru makin gak menyebar luaskan, padahal kita merasa yang gue kasih tahu ini yang gue percaya dan gue butuh orang-orang itu untuk bisa menginjeksikan apa yang kita percaya ke orang-orang itu. Kalau kita menghindari itu mungkin akan makin jauh, makin sempitkah ruang itu, makin gak kesebar karena ulah kita sendiri atau gimana gitu. Jadi perdebatan-perdebatan itu terus hidup di kami dan ya masih terus kita pikirkan apa yang menurut kita paling strategis untuk kita lakukan. Tapi kalau dari pemerintah atau dari pihak-pihak yang menjadi oppressor, gak pernah sih nang kami mendapatkan upaya-upaya pendekatan seperti itu. Jadi bahkan terakhir ya kita sempat clash dengan Backcraft karena memang merasa ada kejanggalan lah ya, walaupun kita gak bisa mendapatkan bukti tertentu untuk bisa membawa kasus itu lebih lanjut. Tapi paling enggak kita mundur ya, gue gak mau ikut-ikut, enak aja lu kayaknya mau dapat duit dari dengan ngajak kita gitu untuk itu. Jadi kayak ya udah kita mundur. Oke, tepuk tangan teman-teman. Ini mungkin waktu karena menunjukkan waktu sudah jam 1 dan kemudian ada agenda lain dari teman-teman RRK. Mungkin siarannya kita sudahi. Oh enggak. Mungkin siarannya kita sudahi. Ya. Grup ya tolong dibubarkan. Kita mungkin ke depan karena di sana juga ada di kios Jokeos. Ke depan mungkin kita berencana ke sana enggak? Iya, mampir ke sana. Iya, kita rombongan gitu lah, satu pesawat. Naiknya jadi nyia. Naiknya dari. Oh, enggak, bercanda dong. Masih ada kereta. Oh, ada permintaan nyanyi Mas. Nyanyi. Gimana? Oke. Oke, ini dari teman-teman RK mau ngasih sebuah lagu dari Mas Holil. Oke. Oke, kita sambut RK. Tes. Oke. Pada cek, bas, bom, bom, bom. Kopi Airil, pada snare Akbar. Wow, juga mas, Oke, terima kasih teman-teman. Solidario, satu lagu dari Efek Rumah Kaca berjudul Merdeka. Merdeka. Di four. Thank you.